Ai denai nanti, adia denai nanti, besamu basalah, langkoba pisah. Tahun-tahun denai marakan arong kabang bali kacinto samulo. Lai denai sampaikan kadiri adi, namun hati adi tak tutik de cinto. Hilang-hilangnya segala harapan, rasa nan ado kemaka den simpan. Dan tempua jiwa hidup balangan, walau ayah mata laco taganan. Indah kadang tukar cinta nan lamo, biar den nanti lagi denai sampaikan kadiri adi, namun hati adi tak tutik de cinto. Hilang-hilangnya segala harapan, rasa nan ado kemaka den simpan. Dan tempua jiwa hidup balangan, walau ayah mata laco taganan. Indah kadang